Mitra bisnis ketergantungan industri dunia akan pasokan energi dari bahan bakar fosil yang semakin lama semakin berkurang kapasitasnya membuat sebagian besar industri merubah pasokan energinya ke sumber-sumber yang lebih ramah lingkungan dan terbarukan. Langkah tersebut merupakan salah satu langkah untuk mewujudkan green economy yang sudah mulai direalisasikan oleh sejumlah negara-negara maju. Diharapkan Indonesia juga bisa menerapkannya, apalagi harga energi lambat laun juga akan semakin mahal. Untuk membahas hal tersebut, saya sudah tersambung dengan ekonom UI Khatib Basri. Mas Khatib, apakah pengalihan sumber energi ini bisa menjadi basis ukur untuk penerapan green economy bagi industri? Ya, dengan sendirinya, karena fossil fuel atau apa namanya energi-energi yang istilahnya non-renewable, tidak terbarukan ya, itu akan merusak lingkungan seperti BBM ya, batu bara, ya Anda sebut aja yang dirty, yang menimbulkan polusi. Sehingga kemudian harus ada pergeseran dari yang non-renewable tadi, yang fossil fuel, kepada energi yang renewable, yang bisa diperbarui atau terbarukan. Ya. Orang menyebutnya sebagai biofuel, macam-macam ke arah sana gitu. Ini hanya bisa jalan sebetulnya satu, kalau pricing policy atau kebijakan harganya betul. Selama kebijakan harganya BBM-nya nggak dinaikin, orang nggak akan pindah kepada renewable energy, kepada energi terbarukan. Siapa yang mau bangun usaha energi terbarukan kalau harga BBM-nya 4.500 gitu. Kan namanya juga energi alternatif. Orang itu kan akan cari alternatif kalau yang utama nggak tersedia kan. Kayak kita jalan naik mobil gitu. Kapan kita cari jalan alternatif? Kalau jalan utamanya macet, kita cari jalan alternatif kan. Tapi kalau misalnya jalan utamanya nggak macet, orang nggak cari alternatif. Jadi sama juga di dalam energi ini. Kalau energi utama seperti fossil fuel itu tersedia, harganya murah, ngapain orang cari alternatif gitu. Bagaimana pandangan Mas dengan usaha-usaha menjalankan program untuk menuju green economy, khususnya di industri tanah air? Kalau mau diterapkan, sebetulnya sih secara aturannya ada dibuat, tapi persoalannya selalu di dalam implementasi. Misalnya, kalau mau nerapin green economy, industri-industri yang menimbulkan polusi, misalnya kalau dia, apa ya, saya ambil contoh ya, pabrik-pabrik yang menimbulkan asap tebel gitu. Dia kalau dia untuk mengurangi polusinya, maka dia harus mengadop sistem teknologi yang ramah lingkungan. Kalau dia nggak adop teknologi yang ramah lingkungan, maka industri itu dikenakan pajak atau dikenakan penalti gitu, dihukum. Atau industri yang menimbulkan limbah ya, ke kali segala macam dengan busanya segala macam, dia dikenakan penalti. Kalau enggak, dikenakan pajak yang tinggi. Sebaliknya industri yang ramah lingkungan, misalnya yang produk dari recycle gitu ya, kalau Anda lihat dari produk-produk recycle yang kaleng bekas dipakai lagi segala macam, dia dikasih insentif. Atau mobil misalnya, mobil yang hybrid ya, bahan energinya hybrid, gabungan dari apa namanya fossil fuel dengan listrik misalnya, itu dibikin bahwa harganya yang hybrid itu murah. Gimana caranya murah? Dia masuknya diturunkan atau pajaknya diturunkan, sehingga orang kemudian pindah dari mobil yang pakai bensin, pakai BBM, kepada hybrid. Demikian Khatib Basri, saya Gery Sadewa.